السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-16. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah kepadaku wasiat. Qala la taghdab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau marah. Faraddada mirara, lalu kemudian orang tersebut mengulang-ulangi permintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan wasiat kepadanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menjawab dengan kalimah la taghdab, janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana yang disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Disebutkan dalam Kitabul Adab, di mana Imam Al-Bukhari memberikan judul dari hadis ini Al-Hadaru Minal Ghadab, berhati-hati dari kebiasaan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya ini, datangnya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah laki-laki yang datang kepada Nabi ini? Ada yang berusaha untuk mencarinya dari jalan-jalan yang lain. Sehingga sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa laki-laki yang datang kepada Rasulullah ini adalah Abu Darda. Ada pula yang menyebutkan bahwa yang datang ini adalah Jariyah bin Qudamah. Wallahu a'lam tentang kebenarannya. Boleh jadi apa yang mereka sebutkan itu benar, boleh jadi juga tidak. Mungkin saja Abu Darda pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mungkin dalam kisah yang lain yang berbeda dengan yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang jelas, siapapun orangnya, maka yang demikian itu tidak penting bagi kita dan tidaklah memudaratkan kesahihan hadis. Sebab hadis ini yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah menceritakan adanya orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengetahui siapa itu orang yang datang atau tidak, maka tidaklah memudaratkan. Lalu orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ausini, berikanlah kepadaku wasiyah." Wasiyah yaitu sesuatu berupa pesan atau nasihat yang dijadikan sebagai pegangan bagi dia. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini wasiyatan wajiza." Berikanlah kepadaku wasiat yang wasiat itu ringkas, jangan terlalu panjang yang mungkin saja menyebabkan dia tidak mampu menjaganya. Jangan terlalu panjang yang mungkin saja dia tidak mampu menghafalnya. Berikanlah kepadaku wasiat yang wasiat ini aku mampu menjaganya. Sehingga wasiat itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diminta oleh orang tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah wasiat yang ringkas. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah mengetahui keadaan dari orang yang datang kepada beliau ini. Beliau mengetahui bahwa si fulan ini suka marah. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat kepada para sahabat terhadap sesuatu yang sesuai dengan keadaan mereka. Terkadang ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengetahui bahwa si fulan mungkin dari sisi sholatnya harus diperbaiki dan disempurnakan. Maka beliau pun mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Sholat pada waktunya. Mungkin datang sahabat lagi yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang amalan apakah yang paling dicintai Allah. Karena beliau mengetahui bahwa orang ini harus diberikan semangat untuk berjihad, maka beliau menyebut al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian seseorang mendapatkan semangat, menumbuhkan semangat pada dirinya disebabkan karena wasiyah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat tersebut. Dan begitulah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Yang dari sini kita mendapatkan faedah bahwa hendaklah seorang da'i melihat kondisi kepada mad'unya, apa yang disampaikan kepada mereka dari perkara-perkara yang penting yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan ini merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, untuk mengajarkan kepada manusia atau kepada umat ini, al-Islam al-ahammu fal-aham, memulai dari yang terpenting kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, yang sesuai dengan keadaan mereka dan yang sesuai dengan bahasa mereka. Oleh karena itu tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, maka beliau memberikan wasiat terlebih dahulu. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum yang mereka itu dari ahlul kitab. Maka hendaklah yang paling pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Kemudian setelah itu salat lima waktu. Kemudian setelah itu menunaikan zakat. Maka dari sini hendaklah seorang da'i memperhatikan kondisi madu'u. Apa yang sesuai untuk disampaikan kepada mereka berupa nasihat. Yang semoga dengan itu mereka dapat mengambil pelajaran dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang satu kalimat yang sangat penting sekali. Kalimat yang ringkas akan tetapi memiliki makna yang sangat agung. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la taghdab, janganlah kamu marah. Berulang kali beliau ditanya untuk diberikan wasiat kepada orang tersebut, beliau tidak memberikan wasiat kecuali kalimat la taghdab, janganlah kamu marah. Nah, maka ini menunjukkan bahwa hendaklah seorang muslim berhati-hati dari sikap marah. Marah dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Oleh karena itu para ulama di antara Ja'far bin Muhammad, beliau mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu adalah merupakan kunci dari setiap kejahatan. Marah seorang yang melampaui batas, yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan seorang melakukan apa saja yang dia inginkan. Keluar dari akhlak al-karimah, lalu kemudian dia terbawa oleh syaitan untuk melakukan berbagai macam tindakan kejahatan. Ada seorang datang kepada Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu. Orang ini mengatakan ijma' lana husnal khuluqi fi kalimah. Kumpulkanlah untuk kami yang manakah yang dimaksud husnul khuluq, akhlak yang baik, tapi sebutkanlah dalam satu kata saja. Kata Abdullah bin al-Mubarak, tarkul ghadab. Yang mengumpulkan akhlak yang baik itu adalah meninggalkan sikap marah. Suka marah. Dengan marah seorang tidak terkontrol emosinya. Nah, berapa banyak orang melakukan tindakan kejahatan yang awal permulaannya disebabkan karena marahnya dia. Marah kepada anaknya, anaknya dibakar. Marah kepada istrinya, istrinya dibunuh. Dibacok. Marah kepada keluarganya yang lain. Marah kepada masyarakatnya. Terjadi perkelahian yang menyebabkan terbunuhnya sekian banyak dari manusia. Yang asal mulanya adalah marah. Nah, maka wajarlah kalau Nabi SAW memperingatkan dalam hal ini kepada umatnya. La taghdab. Jangan kalian suka marah. Karena efeknya yang sangat negatif sekali. Nah, seorang kalau marah kadang-kadang yang diucapkan, yang keluar dari mulutnya itu tidak terkontrol. Perbuatannya tidak terkontrol. Dia tidak peduli apa yang akan menjadi akibatnya. Namun setelah marahnya hilang, baru dia menyesali. Kenapa saya melakukan ini? Apa boleh buat? Ya, penyesalan tidak ada artinya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada orang-orang yang suka menahan amarahnya ketika dia mulai emosi. Ada sesuatu yang menyebabkan dia marah. Maka dia menahan marahnya. Allah azza wa jalla mengatakan, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mukmin itu adalah mereka yang al-kadhimin al-ghayb. Yang mereka senantiasa menahan amarahnya. Kadhim. asal dari kata kawim itu dalam bahasa Arab itu kalau kuda dikasih tali kekang, ya. Naam. Kemudian di mulutnya itu dikasih sesuatu yang menyebabkan dia ya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu asal dari kata kawim. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini kepada orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidha, maka dia menahan mulutnya, dia menahan dirinya ketika muncul sifat marah pada dirinya, wal afina 'anil nas, dan senantiasa memberikan maaf kepada manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang selalu menahan amarahnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u ay yunfidahu. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, dia mampu untuk melakukannya, tapi dia tahan. Orang yang seperti ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, da'ahu Allahu azza wa jal ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huri ma syaa. Orang yang seperti ini yang mampu menahan amarah padahal dia mampu, dia mukul orang bisa, dia bunuh orang bisa mudah, tapi dia tahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya dengan panggilan pujian di hadapan makhluknya pada hari kiamat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pilihan kepada dia, bidadari yang mana saja yang dia inginkan. Terserah. Ya tentunya dijamin masuk ke dalam syurga. Karena dia menahan amarah. Nah, ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah menunjukkan bahwa hendaklah kita perhatikan adab ini, adab yang sangat penting. Kadang-kadang kita berhadapan dengan seorang yang cepat sekali menyebabkan kita emosi, menyebabkan kita marah, yang akhirnya kemarahan tersebut tidak terkontrol. Terjadi apa saja. Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam tabi'in, beliau mengatakan, arba'un man kunna fih asamahullahu minasyaitan wa harramahu ala nar. Ada empat perkara, apabila seseorang memiliki empat perkara ini pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang tersebut dari syaitan dan Allah menjauhkan dia dari api neraka. Empat perkara. Yang pertama, man malaka nafsahu 'inda ar-raghbah. Yang kedua, 'inda ar-rahbah. Yang ketiga, 'inda syahwah. Yang keempat, 'inda al-ghadab. Barang siapa yang mampu menahan dirinya ketika raghbah. Raghbah itu keinginan yang kuat, ya. Tapi dia berusaha menahan diri. Nah, keinginan yang kuat. Namun dia tahan dirinya. Kadang-kadang seorang punya keinginan yang sangat kuat sekali. Sampai-sampai tidak terkontrol keinginan itu, mau apa saja. Nah, mau dunia tapi dia tidak mendapatkan jalurnya yang halal, maka tolong ditahan. Ya, ada jalur tapi haram. Ada cara-caranya tapi dengan cara korupsi, dengan cara riba dan yang lainnya, maka hendaklah ditahan diri. Jangan, itu raghbah yang berlebih-lebihan, keinginan yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seorang itu jatuh dalam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Atau 'inda ar-rahbah, di saat takut. Seorang kalau dalam keadaan ketakutan bisa saja mau melakukan apa saja. Berapa banyak orang takut akhirnya berlindung diri kepada selain Allah. Bikin sajenan. Takut gempa bumi. Sajenan diberikan kepada selain Allah. Menyembelih hewan untuk selain dari Allah Subhanahu wa taala, dari dewa atau dianggap sebagai penguasa lembah. Berapa banyak orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri dengan sesuatu kepada selain Allah karena ketakutan. Tidak ingin gunung meletus. Naam. Maka melakukan apa saja. Wa 'inda syahwah, yang ketiga, dia menahan dirinya ketika dia bersyahwat. sehingga tidak menjatuhkan dia dalam perzinaan. Nah, menahan diri dengan cara apa? Cari berbagai macam cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Hal-hal yang dapat mendekatkan diri seorang pada perbuatan zina, seperti pandangan, jangan memandang kepada selain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada wanita yang bukan mahram, ya, yang dapat menimbulkan syahwat. Yang keempat, ketika marah dia menahan dirinya. Maka ini empat perkara yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang mampu melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dia. Lalu bagaimana caranya kita menahan marah itu? Ya. Sebab orang kalau sudah marah kadang-kadang dia tidak terkontrol. Gimana cara kita mengontrol ketika mulai muncul amarah tersebut? Di sana ada beberapa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antaranya, apabila seorang merasakan muncul sifat marah pada dirinya, maka dianjurkan bagi dia untuk berta'awudz, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Sulaiman bin Surat, kata beliau, pernah suatu ketika ada dua orang yang saling mengumpat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mencela yang lainnya, yang lain ini juga mencela yang satu ini. Di dekat Nabi alaihi salatu wasallam. Faja'ala ahaduhuma yaghdhab, yang menyebabkan salah seorang dari keduanya marah. Saking marahnya dia sampai wajahnya itu memerah, ya. Naam, naik pitam. Maka dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fanazara ilaihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah melihat orang yang marah ini, lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada mereka, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu, sesungguhnya aku mengetahui ada satu kalimat, kalaulah dia mengucapkan itu maka akan hilang apa yang dia rasakan dari sifat marah. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajidu, kalaulah dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim maka akan hilang apa yang dirasakan dari sifat marah itu. Maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya marah itu adalah merupakan tipu daya syaitan, waswas dari syaitan, sehingga kita dianjurkan untuk berta'awudz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita diam. Ya, jangan mengumpat lagi, jangan menambah kata-kata yang lain selain kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam. Karena yang namanya kalau orang marah itu kan kata-kata tidak terkontrol. Ya, apa saja bisa dia keluarkan. Berapa banyak orang disebabkan karena kemarahan yang tidak terkontrol, dia mengatakan pada istrinya, "Kamu saya cerai, kamu saya cerai." Ternyata setelah itu baru dia nyesel. Nah, dia hanya bisa mengucapkan itu ketika marahnya yang sudah tidak keruan, tidak terkontrol, maka dia mengucapkan apa saja dari mulutnya. Wah, macam-macam. Ketika dalam keadaan tidak marah, dalam keadaan tenang, dia mengatakan pada istrinya, engkau adalah wanita yang tercantik di dunia ini. Ya. Tapi ketika dia marah, dia naik pitam, dia mengatakan pada istrinya, monyet lu, kera lu, babi lu, macam-macam yang dikeluarkan. Nah. Ya. Maka pelihara, diam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila marah salah seorang kalian, maka hendaklah dia diam. Diam. Nah. Ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi. Itu berkenaan tentang lisan. Kita mengucapkan ta'awudz, lalu kemudian kita diam. Jangan mengucapkan omongan apa saja. Kemudian, dari sisi jasad kita. Kadang-kadang kalau kita marah, maka jasma ini bergerak. Bisa saja dia mengambil apa saja. Mungkin dia mengambil pisau. Mungkin dia mengambil sesuatu. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita. Dalam riwayat Al-Imamu Ahmad, Abu Dawud Ibn Hibban dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Apabila salah seorang kalian marah dalam keadaan dia berdiri, duduk. Ya. Segera dia duduk. Jangan dilanjutkan berdirinya, karena kalau dia berdiri dia bisa melangkah. Ya. Kalau dia bisa melangkah, dia akan mengambil apa saja yang ada di sekitarnya. Apakah dia pukul orang dia marahi, atau dia mengambil alat untuk menyiksa, memudaratkan orang tersebut. Maka segera dia duduk. Nah, ya, yang dimaksud duduk di sini adalah, ya, berusaha menghindarkan diri dari fitnah yang akan terjadi. Jangan duduk sambil ngasap pisau misalnya, sama saja. Nah, itu berarti persiapan. Nah, kadang-kadang ada orang terjadi pertengkaran. Nah, orang ini mundur. Mundurnya untuk apa? Ngambil golok di rumah. Setelah itu berangkat lagi. Allahul musta'an. Sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Maka hendaklah dia duduk, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau sudah hilang rasa marahnya pada saat dia duduk, maka itulah yang diinginkan. Tapi kalau ternyata ketika dia duduk masih marah, maka kata Nabi, berbaringlah dia. Berbaring. Ya. Karena kalau berbaring lebih tidak mampu lagi. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, inilah cara untuk menghindari fitnah. Dan begitulah secara umum bagaimana cara kita menghindari fitnah. Ya. Tidur itu lebih baik daripada terjaga. Walaupun berbaring. Berbaring terjaga itu lebih baik daripada duduk. Duduk itu lebih baik daripada berdiri. Berdiri lebih baik daripada berjalan. Berjalan lebih baik daripada berlari. Itulah yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Satakunu fitan, akan muncul fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Semakin kita meninggalkan fitnah itu semakin baik. Oleh karena itu dalam hal ketika seorang yang merasakan marah pada dirinya, segera dia menghindarkan diri dari fitnah tersebut. Dengan cara apa? Kalau dia berlari, segera dia berhenti. Berdiri. Kalau dia berdiri, ternyata dia masih marah. Duduk. Ternyata dia masih marah. Baring. Ya. Ternyata masih marah. Usahakan tidur. Nah. Ya. Usahakan tidur. Kalau tidur kan sudah tidak mengingat apa-apa lagi. Nah. Kemudian apa lagi cara yang lain? Secara umum, kita banyak-banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah, as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha. Aku meminta kepadamu ya Allah agar senantiasa mengucapkan kalimat kebenaran baik di saat marah maupun di saat dalam keadaan ridha. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku itu di atas agamamu. Lalu gimana? Apakah secara mutlak marah itu enggak boleh? Ma'asyiral muslim rahimakumullah, kadang-kadang marah itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Apabila seorang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan tadi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Aku meminta kepadamu ya Allah kalimat hak baik di saat marah maupun di saat ridha. Ya. Kadang-kadang seorang butuh marah. Kenapa? Sebagai nasihat. Ya. Nah. Marah sebagai nasihat. Misalnya ada seorang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kita marah. Tapi hendaklah kita marah karena Allah. Gimana itu marah karena Allah? Kita marah lalu kemudian kita mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. pun kadang-kadang marah. tiga orang sahabat yang datang kepada istri Nabi alaihi salatu wasalam bertanya tentang cara ibadahnya Rasulullah. Lalu mereka menganggap sedikit sekali ibadahnya Rasulullah. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, saya akan sholat di malam hari dan saya tidak akan tidur. Yang satunya mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka. Yang satunya mengatakan, saya meninggalkan wanita dan tidak akan menikah. Berita ini sampai kepada Rasulullah dan beliau marah. Beliau mengatakan kepada mereka, wallahi inni la'atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Sesungguhnya aku ini orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Walakinni usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi saya sholat, saya juga beristirahat, tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Dan saya menikahi para wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Maka Nabi AS marah. Beliau pernah marah kepada sahabat-sahabat dekatnya beliau. Dari kalangan muhajirin. Beliau pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal. Disebabkan karena beliau, Mu'adz bin Jabal, yang terlalu panjang mengimami kaumnya pada waktu memimpin sholat isya. Sampai beliau membaca surah Al-Baqarah. Di pertengahan sholat, orang ini keluar. Tidak ingin ikut bermakmum di belakangnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala yang terlalu memanjangkan sholatnya pada waktu isya, maka dia keluar memisahkan diri dari jamaah sholat sendirian. Keesokan harinya orang ini menyampaikan kepada Rasulullah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada Mu'adz. Sampai beliau mengatakan pada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau juru fitnah wahai Mu'adz? Beliau sangat marah. Apabila engkau hendak menjadi imam dari manusia ini, bacalah yang ringkas-ringkas. Subbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah, dan yang semisalnya. Nah, beliau pernah marah kepada salah seorang dalam riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari, tidak disebutkan siapa orang ini. Nah, ketika ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sengaja memperlambat datang untuk sholat secara berjamaah. Karena si fulan kalau membaca surah di dalam sholatnya dia panjangkan. Sehingga orang ini selalu mencari kesempatan kapan orang ini akan rukuk. Maka barulah dia masuk ke dalam sholat tersebut." Nah, karena saking panjangnya dibiarkan terlebih dahulu. Ketika hendak rukuk barulah orang ini masuk. Maka ini menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Sampai kata Abu Mas'ud, "Wallah saya tidak pernah melihat marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih marah kecuali pada waktu itu." Lalu beliau menasihati kaum muslimin, "Inna minkum munaffirin," di antara kalian ada yang membuat orang ini lari. "Fa ayyukum amman nas falyujiz," siapa di antara kalian yang mengimami manusia, hendaklah dia meringkasnya. Ringkas bukan berarti menghilangkan tumakninah. Nah, karena sesungguhnya di belakang kalian ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua, ada orang yang butuh, ya, keperluan, ada hajah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga kalau seorang, ya, marah, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah marah yang dianjurkan. Ada seorang yang melanggar syariat Allah, kita marah karena itu. Nah, maka hendaklah marah kita terkontrol. Adapun marah, ya, hanya karena sebab dunia, nah, permasalahan yang sifatnya pribadi, maka hendaklah kita menahan diri dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada pertemuan di pagi hari ini memberikan faedah kepada kita. Dengan demikian kita telah menyelesaikan hadis yang ke-16 yang insyaallah taala kita pada pertemuan yang berikutnya melanjutkan ke hadis yang ke-17. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya, tafadhol. Marah, ya. Tapi karena takut orang pengen marahi nanti dia yang dimarahi. Nah, akhirnya dia enggak marah. Terpaksa enggak marah. Gitu. Ya. Hah? Kalau begini sudah ada yang menahannya ya. Nah, ya. Berarti dia sudah enggak parah gitu loh. Ya. Nah, tapi marahnya kenapa? Ya, tapi ini kan biasanya sifatnya itu insidental ya. Artinya yang seperti ini ya tergantung siapa yang dihadapi. Mungkin pada saat itu dia takut marah karena di hadapannya orang yang kalau dia marah akan dimarahi balik. Nah, tapi di sisi yang lain, ya, mungkin dia berhadapan dengan orang yang dia bisa saja marah. Nah, dalam artian anjuran atau nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat umum. Ya, dalam kondisi apapun hendaklah seorang itu berusaha untuk menahan marahnya. Nah, berusaha untuk menahan marahnya. Ya, dan terkadang seorang memang tidak mampu untuk menampakkan kemarahannya karena itu, karena ajiz, karena kelemahannya. Kalau yang seperti ini bukan apa, tidak bersifat ibadah gitu loh. Ya, tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini. Nah, seorang kenapa dia tidak berzina misalnya? Karena enggak berselera. Misalnya. Ya, itu tidak bersifat ibadah. Beda kalau seorang meninggalkan zina kenapa? Karena Allah tahu bahwa itu perbuatan maksiat. Ini ibadah. Ya. Ah, demikian pula keadaan orang seperti ini. Dia meninggalkan marah kenapa? Karena takut kalau saya marah dimarahi lagi. Nah, ini bukan ibadah yang seperti ini. Sebenarnya dia mau marah. Nah, akan tetapi dia takut. Maka ini kelemahan. Ini adalah kelemahan. Nah, tidak marahnya dia bukan pujian bagi dia. Bahkan justru menunjukkan kelemahannya. Salah seorang penyair Arab mengatakan, Kubayyilatun la yagdiruna bidhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Ada satu kabilah kecil, dia tidak pernah membatalkan perjanjian dengan kabilah yang lain dan tidak pernah sedikit pun menzalimi manusia. Bagus kan? Tidak pernah membatalkan perjanjian. Tidak pernah menzalimi orang. Ini sebenarnya ibadah, bagus. Akhlak yang baik. Tapi kabilah ini sebenarnya mau melakukan itu tapi tidak mampu. Kenapa? Karena kabilahnya terlalu kecil. Kalau dia menzalimi orang, dihabisi kabilahnya. Nah, jadi menunjukkan kelemahan, ya. Jadi tidak bersifat ibadah. Maka beda antara seorang yang meninggalkan marah karena Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang meninggalkan marah karena al-ajiz, karena kelemahan. Maka yang demikian ini tidak mendapatkan pahala orang seperti ini. Wallahu a'lam. Orang yang marah tipenya berbeda-beda ya. Misalnya ada orang yang marah. Akhirnya karena dia marah ingin mengambil harta kita misalnya. Ingin merampok kita. Nah, maka dia marah. Ya, dalam keadaan seperti ini, kadang-kadang melakukan pembelaan pun boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid, man qutila duna mali fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela diri, syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dirampas, juga mati dalam keadaan syahid. Nah, dalam artian kadang-kadang dibutuhkan. Tapi kalau sesuatu ya menghadapi seorang yang marah, yang dapat menimbulkan kemudaratan dan tidak ada maslahat bagi kita, meninggalkan. Tinggalkan orang tersebut dan tentunya mungkin masing-masing dari keadaan orang yang marah memiliki cara tersendiri untuk menjinakkan kemarahannya tersebut. Nah, biasanya kalau di Arab itu ada kebiasaan mereka kalau ada orang marah, ada cara-cara juga untuk menjinakkan orang dalam keadaan marah. Misalnya jenggotnya dipegang, ya. Nah, jenggotnya dipegang itu biasanya mereka luluh gitu ketika dipegang. Nah, ya. Nah, kalau di sini mungkin tambah marah. Nah, sampai sempat kejadian ada seorang Yaman ketemu sama orang Indonesia. Namanya orang Indonesia enggak senang dipegang kepalanya. Orang Yaman paling senang dipegang kepalanya. Nah, begitu anak ini marah, maka dipegang kepala, tambah marah malah bukan. Tidak menghilangkan kemarahannya. Nah, maka masing-masing punya cara tersendiri, ya. Wallahu a'lam dalam menghadapi orang yang marah tersebut. Nah, saya kira sampai di sini insyaallah. yang kita jelaskan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.